Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umur muhdatsatuha fa inna kullu mursabita wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Ikhwabidin a'azzani wa a'azakumullah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan awal malam ini kita masih terus mendapatkan berbagai nikmat darinya, terutama adalah nikmah al-sihah, nikmat sehat. Kemudian nikmat kita masih terus diberi kesempatan untuk kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, kegiatan. Kemudian waktu yang kita miliki kita banyak gunakan untuk hal-hal yang akan bisa membawa kebaikan kita hidup dunia dan akhiratnya. Di antara kegiatan terbaik adalah talabul ilmi, adalah kita berusaha untuk tafaqquh fid din, dan dengan itu insyaallah kita akan bisa meraih banyak kebaikan, karena tafaqquh fid din adalah merupakan amal ibadah yang paling utama. Tentunya pahalanya insyaallah amat besar. Kemudian para ikhwabidin a'azzani wa a'azakumullah, kita akan meneruskan yang kita baca kemarin. Kita masih berbicara iman kepada Al-Kitab. Kita masuk sebagai penutup pembahasan khasaisul iman bil-Quran, kehususan iman kepada Al-Quranul Karim. Kemarin sampai yang keempat kalau tidak salah, ialah bahwa Al-Quranul Karim adalah merupakan kitab samawi satu-satunya yang Allah akan menjamin dan telah menjamin dan terus akan menjamin terjaganya dari adanya perubahan sampai yaumil kiamah. Kalau Injil, Taurat sudah banyak yang dirubah, bahkan kemudian dibagi-bagi menjadi kitab ini, kitab itu, Allah alam. Kita tidak paham tentang nama-nama kitab yang merupakan pecahan dari Injil atau Taurat. Kalau Al-Quranul Karim adalah agama yang maksudnya kitab yang akan tetap terjaga sampai yaumil kiamah. Terjaga lafdhon wa maknan, baik lafdhnya atau maknanya. Karena Allah telah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Ya. Kemudian di antara yang dijelaskan oleh para ulama bagaimana Allah menjaga Al-Qur'an itu, di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 19. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi qur'anah summa inna alaina bayanah. Yang artinya kurang lebih inna alaina jam'ah, sungguh merupakan keharusan kami Allah untuk jam'ah, mengumpulkan Al-Qur'an itu, ala kaul, dikumpulkan pada hati, pada pribadi Muhammad, dihafal oleh beliau. Wa Qur'ana, dan Allah kemudian juga memberikan kemampuan kepada nabinya untuk mampu membaca Al-Quran dengan benar. Fida qara'nahu fattabi' Qur'ana, bila kami telah membacakannya kepada Muhammad, fattabi' Qur'ana, maka ikutlah bacaannya. Summa inna 'alaina bayanah, sungguh keurusan kami Allah untuk menjelaskan Al-Quran itu. Imam Nukasi rahimahullah ketika belum menjelaskan ayat ini diantara menyatakan, ayba'da hifzihi wa tilawatihi nubayyinuhu laka wa tawaddihuhu. Summa inna 'alaina bayanah, kemudian kami Allah lah yang akan menjelaskan kepadamu. Kata beliau Imam Katsir, ai ba'da hifzihi wa tilawatihi, setelah nabinya mampu menjaganya, menghafalnya, membacanya, kemudian nubayyinuhu laka wa nuwaddihu, kami akan jelaskan kepadamu. Ya. Wa nulhimuka ma'nahu, kami akan berikan ilham kepadamu tentang makna Al-Qur'an sebagaimana yang telah kami kehendaki, sebagaimana yang kami Allah kehendakinya. Nah, ini tafsir Imam Al-Katsir terkait ayat tadi. Kemudian seterusnya bagaimana setelah Allah SWT kemudian mengajarinya kepada Muhammad SAW tentang lafdun wa maknanya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa Allah ternyata berkenan untuk menjaga Al-Quran ini dengan para ulama yang mereka-mereka brilian, yang mereka cemerlang, cerdas, hafalannya kuat, kemudian ikhlas, sehingga Al-Quran itu bisa terus terjaga dan terjaga sampai hari kiamat. Karena Allah telah menyatakan, inna lawala hafidhun. Kemudian Allah takdirkan di antara ulama ada yang spesifikasinya, disiplinnya khusus terkait dengan apa? Terkait dengan tafsir. Ada para ahli tafsir. Imam-imam mufassirun amat banyak, ya, yang kalau kita melihat kehebatan ulama dulu dalam menyusun tafsir, ya kita bukan bandingannya. Seperti Imam At-Tabari masalan, beliau ketika menulis menawarkan kepada sekretarisnya, kamu sanggup menulis sekian kata apa tidak? Ditaruhkan oleh alam waktu itu dalam tarikh tentang jumlahnya. Tapi kemudian penulisnya menyatakan, ya Syekh, kalau segitu nanti belum selesai, kita akan kemungkinan sudah meninggal. Ya sudah, tulis. Nah, ditulis. Ya untuk bisa lihat tafsir At-Tabari itu. Ya kurang lebih tergantung cetakannya, ada 14 jilid. Yang tafsirnya tafsir bi ma'thur. Ya, tafsir ayat bil ayat, ayat bil hadis, atau ayat bil athar. Yang luar biasa. Dari sini semua. Ini contoh ulama dahulu itu seperti itu. Imam Nukasir juga demikian, dan Imam Mufassirun yang lain. Mereka kalau sudah dikatakan hafid, bukan sekedar hafal Quran 30 juz, tapi hafalan mereka terhadap hadis-hadis luar biasa. Maka para ulama hadis, hafalan hadisnya mereka amat banyak. Seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya. Yang masyhur Imam Bukhari hafal hadis sampai 700 ribu sekian. 700 ribu lebih. Imam Ahmad bahkan sampai 1 juta hadis. Dan dalam biografi Imam Al-Mundhiri. Ini hafalannya luar biasa. Ini orang-orang yang disebut hafid. Ya. Mereka sebagainya jadi mufassir. Di antara mereka ada yang khusus mendalami tentang penulisannya, bacaannya, tajwidnya, tahsinnya, dan seterusnya. Di antara mereka ada yang mendalami tentang nasih mansuhnya. Di antara mereka ada yang mendalami tentang muhkam mutasyabihnya. Itu seterusnya. Yang semuanya jadi satu kesatuan untuk menjaga keselamatan Al-Quran. Sehingga ketika ada orang yang menyimpangkan makna Al-Quran, tafsirnya ada mufasir yang lurus. Sehingga dengan itu bisa dikoreksi, ini tafsir menyimpang. Tentang bacanya ada ahli, tentang penulisannya ada ahlinya, tentang i'rabnya ada ahlinya. Semuanya menjadi satu kesatuan. Yang dengan itu semuanya Quran menjadi terjaga ila yaumil qiyamah. Ya. Ini kehebatan Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau antum membaca disiplin-disiplin ilmu terkadang Al-Qur'an amat banyak. Ya. Terkadang i'rabnya masalah. Itu Masya Allah luar biasa. Kemudian itu yang kemarin kita sampaikan. Sekarang masuk yang kelima. Annal Qur'ana al-Karima mustamilun ala wujuhin katsiratin min al-ijazi syaraka fiha ghairuhu min al-kutub al-munazzalati وهو في الجملة المعجزة العظمى وحجة الله البالغة الباقية التي أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأتبعه إلى قيام الساعة. Yang kelima, أن القرآن الكريم bahwa القرآن الكريم مشتمل على وجوه كثيرة من الإعجاز meliputi berbagai sisi yang banyak minal ijaz dari kemujizatannya. Jadi bahas kita dibalik. Jadi Al-Qur'an Karim itu memiliki kemujizatan yang besar. Kemujizatan yang banyak, kelebihan yang banyak. Ya. Syaraka fiha wairuhu minal kutubil munazzalah. Syaraka fi ghairihi, ya. Yang ia bisa menandingi, menyamai terhadap kitab-kitab yang lain sebelumnya. Bahkan Quran ini lebih daripada kitab-kitab sebelumnya. Fa wa fil jumlah, secara global Al-Quran itu punya mukjizat al-udhma yang agung. Wa hujjatullahi al-balighah al-baqiyah, dan merupakan hujjah Allah yang amat lugas, yang akan tetap eksis sampai hari kiamat. Allati ayyada biha nabiyahu, yang dengannya Allah mengokohkan, menguatkan kenabian Muhammad SAW dan juga mengokohkan kepada para pengikutnya sampai hari kiamat. Jadi bahasa singkatnya bahwa Al-Qur'an Karim itu memiliki kemujizatan yang agung, ya. Memiliki kemujizatan yang besar, yang agung, yang dengannya akan bisa menguatkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menguatkan para pengikutnya sebagai hujjah bagi mereka sampai yaumul qiyamah. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma minal anbiya nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma mislahu aman 'alil bashar." وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan hadis Bukhari Muslim sahih, ya. Dikatakan bahwa tidaklah ada seorang nabi pun melainkan dia pasti akan diberikan ayat-ayat sebagai mukjizat. Ya. Yang kemudian sebagian manusia beriman dengannya, akan beriman dengannya karena kemujizatannya, orang kemudian menjadi tertarik kemudian beriman. Ya, mungkin kisah-kisah tentang terkait dengan kemujizatan Al-Quran amat banyak. Ya. Terutama terkait dengan apa? Terkait dengan kalimat-kalimatnya. Sebenarnya akan dijelaskan sedikit. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan, tidak lain yang aku diberikan olehnya itu adalah wahyan, wahyu. Jadi terjemah bebasnya, tidak lain yang diberikan kepadaku itu adalah wahyu. Awahahullah, ya Allah wahyukan kepadaku. Farju an akuna aktsarahum tabi'an yaumil qiyamah, maka saya berharap saya menjadi orang yang terbanyak pengikutnya sampai hari kiamat atau di hari kiamat kelak. Ya. Ini apa namanya? Yang pertama. Dalil yang pertama bahwa Al-Quran yang diberikan kepada Nabi adalah wahyu. Quran yang diberikan kepada Nabi itu adalah wahyu Allah yang dengannya menjadikan pengikut beliau menjadi terbanyak di yaumil kiamah kelak. Kemudian wa min suwari ijazil Quran, di antara gambaran kemujizatan Al-Quran adalah husnu ta'lifih wa basahatihi wa balaghatihi wa qata hadi lil insi wal jin ala ayatu mimislihi. Kemudian jadi yang pertama terkait dengan kehebatan Al-Quran adalah dengan penjelasan apa yang ada dalam Quran, ya, dengan bahasa yang ada dalam Quran, kemudian menjadikan pengikut Al-Quran lebih banyak dibandingkan pengikut-pengikut kitab sebelumnya. Kehebatan Al-Quran luar biasa, ya. Ahli-ahli bahasa ketika mereka mengkaji Al-Quran, mereka hanya mengakui kehebatan Al-Quran. Maka kemudian dijelaskan wa min suwari ijazil Quran, di antara bentuk kemujizatan Al-Quran. Di antara bentuk kemujizatan Al-Quran adalah husnul ta'lifih, keindahan susunannya. Wa fasahati wa fasahati, kefasihannya. Wa balaghati, kemudian kebalihannya, kejelasannya, kelugasannya. Untuk penjelasan ini berat, ya, keindahan bahasa ini bicara tentang tata bahasa Al-Quran, ya, dan sastra Al-Quran. Tidak ada yang mampu untuk menandinginya. Sebagaimana pada zaman dahulu saja, pada zaman awal, ya, Nabi kita diutus ketika Umar bin Khattab, beliau ingin berangkat menuju atau mencari Nabi Muhammad untuk membunuhnya dengan sendirian, ya. Di jalan kemudian ketemu dengan Khabbab bin Arad, kemudian dikasih tahu bahwa adiknya telah masuk Islam. Dia berbalik mencari Fatimah adiknya, ya. Kemudian ketika sampai rumahnya, adiknya setengah membaca surat Thoha. Umar bin Khattab waktu itu sebenarnya tertegun, ya. Sebelum dia masuk mengedor pintu sudah tertegun bahwa yang didengar itu seperti bukan suara apa, bukan kalam manusia. Langsung paham. Orang yang ahli bahasa seperti Umar langsung paham, ini sepertinya bukan kalam manusia. Bukan kalimat susunan manusia. Bukan kalimat biasa. Ini kedalaman Umar waktu itu. Tapi beliau sudah terlanjur saking marahnya tertutup karena emosinya, tetap marah. Ngedor pintu Fatimah, dikedor, kemudian mendobrak pintu itu, kemudian ditanya, kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Mana yang kalian pegang? Dan seterusnya. Singkatnya, akhirnya setelah mushaf itu diberikan kepada Umar Khattab, jadi baca surat Thoha, langsung menyimpulkan ini bukan kalam manusia. Langsung paham. Ya kalau kita ya pada bae. Ya, tulisan asal tulisan Arab ya orang bisa bedakna. Ini Umar Khattab bisa membedakan langsung. Ini bukan kalam manusia. Langsung seperti itu. Maka beliau kemudian berbalik, yang tadinya ingin mencari Muhammad untuk membunuhnya, dia berbalik. Mencarinya ingin apa? Ingin masuk Islam. Tertarik dengan apa? Bahasa Al-Qur'an. Ya. Kemudian dulu kita pernah mendengar kisah yang cuma ana lupa kisahnya. Ya, waktu itu yang menyampaikan Ustaz Afif, ya Abdullah Ta'anahu. Ada seorang ahli bahasa, bahasa sastra Arab, ya, belum mendalami bahasa dengan begitu mendalam. Dia memahami Injil, dia memahami Taurat, dia memahami Al-Quran. Maka suatu ketika untuk mengetes keorisinilan kitab itu, maka orang ini kemudian tulis Taurat dipalsukan, dirubah-rubah, dijual, dijual laku. Kemudian ketika Taurat sudah dites seperti itu, ternyata dijual laku. Kemudian Injil dirubah-rubah, tulisannya dijual, dicetak, jual laku juga. Tapi ketika Al-Qur'an Karim dirubah-rubah isinya, dicetak, dijual, enggak ada yang laku satu pun. Ini kehebatan Al-Qur'anul Karim. Jadi setelah beliau memahami betul bahasa Al-Qur'anul Karim demikian hebat, coba beliau ternyata punya kelebihan seperti tadi. Ternyata qadar Allah setelah dirubah-rubah kalimatnya, dicetak, dijual enggak laku. Ada yakin Quran ini betul-betul orisinil. Yakin, ada yang menjaga. Ini Quran. Ya. Ahli bahasa manapun mengakui. Kalau ahli bahasa dari orang luar Arab, ya mungkin enggak ada mendalam atau kurang mendalam bahasa Arab. Yang dari Arab, enggak ada satu yang mampu menandinginya. Ya. Tentang kefasihannya, tentang balahonnya. Wakota hadi lil insu wal jin, dan sungguh telah terjadi at-tahadi. Apa tahadi? Tahadi apa? Jadi tantangan. Tantangan kepada jin dan manusia agar mereka kalau memang mampu silakan ayatu bimislih, bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Au biba'di, enggak usah sama 30 juz, biba'di sebagian saja. Ya. Dijelaskan faqata ahdihimullah ala ayatu bimislihi fa'ajazu wa mastata'u. Sungguh Allah telah menantang mereka agar mereka mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, fa'ajazu. Maka mereka tidak ada yang mampu. Wa mastata'u, tidak mampu sama sekali. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Tur ayat 33 sampai 34. Am yakuluna taqawwalahu bal la yu'minun falyatu bihadisin mislih in kanu sadiqin. Am yakuluna taqawwalahu. Bahkan mereka-mereka orang-orang musyrik yakulun mengatakan taqawwalahu, Muhammad itulah yang membuat Al-Qur'an. Jadi Quran itu adalah bahasa dia, ucapan-ucapan dia yang dibuat-buat oleh dia, taqawwalahu. Bala yu'minun, bahkan karena memang mereka tidak beriman. Falyatu, maka kemudian Allah menyantang, falyatu bimis bihadisin misli. Sudah, hendaklah mereka datangkan bihadisin satu kalimat bimisli yang sama dengan Al-Quran. In kanu shodiqin, bila memang, jika memang mereka orang yang benar. Ternyata tidak ada yang mampu. Maka Allah SWT maqarrana ajzahum. Ya, Allah telah menetapkan berkali-kali tentang ketidakmampuan mereka untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Allah kemudian menyatakan, Kul, la in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimislih hadzal Quran la ya'tu bimislih walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Kul, katalah ya Muhammad, la in istama'atil insu wal jin, seandainya, kalaupun bersatu, berkumpul semua jin dan manusia, ala ya'tu bimislih, hada, untuk mereka datangkan yang semisal Al-Quran ini, layatu nabi mislih, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Walaupun sebenarnya mereka libatin al-dohiro, walaupun sebenarnya mereka dengan itu saling bantu-membantu, tidak ada yang akan mampu. Ini surat Isra ayat 88. Kemudian dalam ayat lain dijelaskan, summa tahaddahum ayatu bi'ashiri suwar. Sudahlah, tidak usah 30 juz, 10 surat saja. Allah menyatakan, Am yakluna iftarah, Am yakluna iftarah, Kul fatu biashri suarin misrih, Muftariyatin wad'u man istata'atum, Min dunillahin kuntum sadiqin. Am yakluna iftarah, bahkan mereka, orang-orang kafir, orang musyrik mengatakan, iftarah, Muhammad itulah yang membuat Al-Quran. Ya, Kul, katalah ya Muhammad, fa'tu biyashri suwar. Sudahlah, datangan 10 surat sajalah, mislih, yang sama dengan Al-Quran. Muftarayat, yang dibuat-buat. Wad'u man istata'atum min dunillah. Silakan kalian seru, minta bantuan kepada siapa saja yang mampu dari mereka. Minta bantuan untuk membuat Al-Quran. 10 surat min dunillah, tapi dari selain Allah SWT. In kuntum sadiqin, jika memang kalian orang-orang yang benar. Tantangan Al-Quran amat banyak. Ya, Seperti dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzala 'ala 'abdina fa'tu bi surah min mislih. Kalau memang kalian ragu-ragu, ya, dengan yang kami turunkan, fa'tu bi surah. Enggak usah 10 surat, bi suratin saja, satu surat saja. Enggak akan mampu. Enggak ada yang mampu. Enggak ada yang mampu. Ila yaumil kiamat tentunya. Dan ketika mereka mencoba-coba ingin membuat yasmil Al-Quran, memalukan. Dalam tarikh, dulu siapa yang buat yasmil Al-Quran? Yang aku jadi Nabi? Ketika Al-Quran itu ada surah Al-Fil, Al-Fil. Mal-Fil. Terus apa? Al-Fil hayawanun kabir. Lahu udunun. Lahu udunun kabir. Apa tawil? Lahu udunun tawil. Dan seterusnya. Memalukan itu kan. Dalam tarikh itu dimuat. Karena dalam Al-Quran itu ada surah Al-Fil, surah Gajah, ya. Alam taru kaifa falar bil ashabil fil, kemudian mereka membuat apa namanya tandingan Al-Fil, Mal-Fil, wa ma'durka Mal-Fil. Al-Fil apa? Haywanun kabir, lahu anfun tawil, apa udunun tawil dan seterusnya. Memalukan, ya. Jadi kayak anak kecil. Anak kecil tidak akan mampu walau bersatu di antara jin dan manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu, tidak dia mampu. Ini kebaikan Al-Qur'an. Fa sabata bi hadza ijazul Qur'an ala ablahi wajhin wa akidihi lam ajazal khulqu an muaradatihi bi adna marati bi tahadi wa wal ayatani bi suratin mithlih waqsar suratin fil Quran salasa ayat. Waqsar suratin fil Quran salasa ayat. Atau salasa ayat. Kemudian fasabata bihada. Maka dengan ayat-ayat tadi di atas. Ya, sampai ayat yang tidak kita sampaikan. Itu adalah ijazul Quran. Menunjukkan akan ijazul Quran. Kemujizatan Al-Quran. Alablahi wajhin wa akidihi. Dengan cara yang amat balih, maksudnya Al-Quran itu datang dengan bahasa yang amat balih, yang amat jelas, yang amat lugas, ya, sastranya indah dan seterusnya. Lama ajazal halku an muradatihi bi adda marati bi tahadi. Setelah makhluk semuanya, jin dan manusia, tidak ada yang mampu untuk menandinginya. Walaupun dengan tingkatan yang paling rendah sekalipun. Hanya ditantang, sudahlah, enggak usah sampai 30 juz. Satu surat saja. Yang satu surat itu paling pendeknya berapa? Aksar suratin fil Quran salasu ayat. Walaupun cuma 3 ayat. Tidak ada yang mampu. Ya. Ini Al-Quran. Jadi Quran ini adalah kemujizatannya dilihat dari sisi susunannya, kefasihannya, ya bukan ahlinya kita untuk meneliti. Ya paling-paling hanya baca saja. Ya. Kalau dijelaskan tentang keindahan susunannya, kita bukan ahli sastra enggak akan paham. Tentang apa namanya tarkibnya, tentang i'rabnya, kita bukan ahli bahasa, bukan ahli nahwu, ya juga menjelaskan juga akan paham. Ya akan paham. Ya. Ini menunjukkan para ulama luar biasa, ya, kehebatan mereka dalam mendalami Al-Quran, mendalami bahasa Al-Quran luar biasa. Ini para ulama, ya, terbukti ketika kita bicara tentang makna ma'anil mufradat min Al-Quran, ya, mana-mana kalimat dalam Al-Quran. Kita sempat dulu tahun 88-an, 87, 86. Ada kitab, ya. Kitab itu isinya adalah apa? Penjelasan tentang makna-makna kalimat dalam Al-Quran. Ketika menjelaskan tentang bab pertama kan Hamzah. ketika menjelaskan idha, makna idha ternyata dijelaskan sampai satu jilid. Satu jilid. Itu membahas tentang idha. Ini idha ja'an surullah, idha kan banyak dalam Quran. Itu maknanya tidak semuanya sama. Ayat ini maknanya apa? Ini maknanya apa? Ayat ini maknanya apa? Dan seterusnya. Amat banyak. Jadi untuk tingkatan kita mendalami Al-Quran, mendalami sastra, mendalami tata bahasanya berat. Ini contoh saja. Ya. Jelas luar biasalah bahasa Al-Quran. Sehingga di antara kemujizatannya adalah apa? Tentang husnu ta'lifi wa wasati wa balaghati. Keindahan susunannya, sastranya, kefasihannya, kebalihannya, ya, kelugasannya. Itu yang ke berapa? Kelima. Mungkin satu lagi atau dua. Yang keenam, Allah Ta'ala bayyana fil Quran kulla syai'in mimma yahtaju ilahu an-nasu fi amri dinihim wa dunyahu wa ma'ashihim wa ma'adihim. Yang keenam, Allah Ta'ala bayyana fil Quran, bahwasanya Allah Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran kulla syai', setiap segala sesuatu. Ya. Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala bayyana telah menjelaskan fil Quran di dalam Quran kulla syai', segala sesuatu. Mimma yahtaju ilahu an-nas, dari berbagai hal yang dibutuhkan oleh manusia. Fi amri dinihim, baik dalam urusan agama mereka, wa dunyahum, dalam urusan dunia mereka, wa ma'asyihim, wa ma'adihim, dalam kehidupan dunia mereka dan kehidupan akhirat mereka. Quran menjelaskan semuanya. Quran menjelaskan semuanya. Kitab Samawi sebelumnya tidak selengkap Al-Quran. Ya. Nah, tapi untuk penjelasan ini ya tentu panjang. Dalilnya surat Al-Nahl ayat 89 insyaallah, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmatan wa bushra lil muslimin." Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami telah turunkan kepada Muhammad Al-Kitab, itu Al-Qur'an. Tibyanan likulli syai'. Ini yang jadi syahid. Tibyan. Apa tibyan? Sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Penjelas segala sesuatu. Wa hudan, sebagai petunjuk. Wa rahmatan, sebagai rahmat bentuk kasih Allah Azza. Wa bushra, sekaligus sebagai kabar gembira. Lil muslimin, bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Azza, bagi orang muslim. Ya. Jadi dalam Quran ini Allah menyatakan bahwa Quran itu diantaranya tibyanan likulli syai', penjelas segala sesuatu. Nah, kalau dikatakan penjelas segala sesuatu, bagaimana? Kalau yang pertama, bagaimana apa dalam Quran itu ada dalil? Bagaimana cara pasang ban mobil? Katanya penjelas segala sesuatu, gitu apa? Ya, tidak demikian. Ya. Syaikhul Utsaimin rahimahullah pernah menyinggung ayat ini. Suatu ketika, beliau menyampaikan kisah ada seorang yang alim di sebuah kedai warung bertemu orang Yahudi. Kemudian Yahudi tadi menyatakan, bertanya kepada orang yang alim ini, "Ya fulan, kata kitabmu, kata nabimu, kata Quranmu, kata kitabmu bahwa Quran itu adalah menjelaskan segala sesuatu. Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Yang ada semuanya dijelaskan," katanya. "Tolong sekarang jelaskan bagaimana cara membuat kue ini dalam Quran. Cara membuat kue ini," yang itu waktu ada kue di depannya, "dalam Quran. Bagaimana? Dalilnya mana?" Terus ulama tadi panggil orang warung yang ahli bikin itu tadi. Panggil, "Ya fulan, tolong jelaskan kepada orang ini tentang cara-cara membuat kue ini." Terus gimana? Nah, orang tadi menyatakan, "Yuh, dalil Quran. Iya, Quran ini seperti ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kalian tanyalah kepada ahli dzikri, kepada ahlinya. Kalau memang kalian tidak tahu, Quran memberikan petunjuk seperti itu. Kamu tanya kue, ya Quran menyatakan tanya kepada ahli kue. Jadi di antara penjelasan Sulaiman seperti itu. Ya, tidak berarti kemudian teori apa saja itu ada dalam Quran. Ya, Quran sebagai dasar-dasar umum. Kadang ada yang detail, tapi kadang ada yang global. Ada yang menjadi dasar umum seperti tadi. Terkadang masalah-masalah duniawiyah, Quran memberikan teori fas'alu ala dzikrin kuntum la ta'lamun di antaranya. Ini masalah apa saja? Bukan masalah-masalah duniawi saja. Ya. Cuma terkena hadis, Rasulullah sempat pernah menyatakan yang bahasanya kurang lebih fa in kana fi amri dinikum fa ilayya, fa in kana fi umri dunyakum wa antum a'lam bi umri dunyakum. Kalau perkara agama kepada saya. Tapi kalau urusan dunia kalian antum a'lam bi umri dunyakum. Kalau urusan dunia kalian kan lebih tahu. Tawadol. Ini kalau dari Nabi. Tapi konsep dasar Quran adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Ini pernah terjadi seperti itu. Syaikhul Utsaimin menjelaskan dalam kitab apa, nah lupa. Kalau enggak salah dalam Durus wa Fatawa. Jadi Quran penjelasan sesuatu. Tentunya ada yang kadang-kadang global sifatnya, ada yang menjadi dasar umum, ada yang lebih spesifik, yang lebih detail. Seperti dalam perkara waris, ini adalah amat detail, ini Quran. Yang kitab sebelumnya tidak bisa seperti itu. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat yang lain, surat, tadi surat apa? An-Nahl ayat 89. Ayat yang lain adalah surat Al-An'am ayat 39 akan ayat 38. Allah menyatakan ma faradna fil kitab min syai', kalimatnya dipotong, ma faradna fil kitab, kami Allah tidak pernah mengalpakan, mengabaikan atau ada yang tercecer. Kami Allah tidak ada yang disengaja apa ada sesuatu yang tercecer. Faradna itu yang tercecer, kealpaan. Fil kitab, Alkitab, ada dua tafsir dari ulama. Kitab itu mengatakan kitab yang di Lauhul Mahfuz, ada mengatakan kitab Al-Quran. Tapi yang lebih kuat insyaAllah Al-Quran. Sebab Imam Abdullah bin Mas'ud di antara menyatakan anzala unzila fi hadzal Quran kullu syai' apa kullu ilmin wa kullu syai'in qad bayyana lana fil Quran. Qad bayyana lana fil Quran. Kata Abdul Mas'ud mengatakan bahwa unsila fil hadza fi hadzal Quran kullu syai'. Telah diturunkan di dalam Al-Quran ini kullu syai', kullu ilmin, maksudnya setiap ilmu. Semua cabang ilmu telah dijelaskan dalam Al-Quran, diturunkan di dalam Al-Quran. Wa kullu syai'in qad bayyana lana fil Quran. Dan semua segala sesuatu telah dijelaskan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Ini kata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kalau begitu, yang dimaksud ma farna fil kitab, tafsir yang Allah alam lebih kuat, fil kitab ay fil Quran. Jadi kata Allah, kami tidak pernah sampai ada sesuatu yang tercecer, teralpakan, ya, dari Alkitab ini. Jadi semuanya terapa? Sudah lengkap. Ya. Tidak yang tercecer min syai' sedikit pun katanya. Sedikit pun. Ya. Kalau itu maka Quran ini adalah penjelas segala sesuatu. Cuma dalam menjelaskan tadi ya tentu adalah apa? Kadang-kadang ada yang sifatnya global, dasar-dasar umum atau konsep dasar. Atau kadang-kadang ada yang sampai teori-teori yang detail, ya. Nah, ada yang sampai amat terinci. Ini Quran, tapi lengkap, ya. Tapi tidak berarti kalau ada orang mau bikin apa, coba dalil Quran mana, cara membuat apa, merakit mobil, ada dalil apa tidak? Nah, ya tadi pakai dasar umum tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya tentu harus seperti itu, ya. Ini diantara kehusan Al-Quran Karim. Jadi Quran penjelasannya lebih lengkap dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Sudah bisa belum ya? Bisa jam berapa? Pak, sudah bisa belum? Masih? Ya. Satu lagi kalau cukup. Yang ketujuh. Allah Ta'ala yassara Qur'ana lil mutadakkir wal mutadabbir wa hadha min azami hasaisihi. Di antara kehusan Al-Quran, Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala yassar Al-Quran, telah memudahkan Al-Quran ini lil mutadakkir wal mutadabbir, bagi orang yang mau mengambil pelajaran, mau ingat, dan orang yang mau mempelajarinya, mendalaminya, memikirkannya, mendalaminya, merenungkannya. Wa hadza min adzami hasaisih, dan ini merupakan kehusan yang terbesar. Kehusan terbesar ialah Allah mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, ya, dihafal, dipelajari, ya. Kemudian semuanya adalah bagi orang yang mau ingat, mau mempelajari, mau mengambil pelajaran. Ya. Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassara Al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Walaqad yassara Al-Qur'an, sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Qur'an, memudahkan untuk apa? Lidzikri. Lidzikri ada yang menafsirkan lidars, untuk dipelajari. Untuk dipelajari. Fahal min mudzakir, maka adakah orang yang mau mengambilnya sebagai pelajaran? Ya. Jadi Quran Allah mudahkan untuk dipelajari, ya, dipelajari. Kemudian juga untuk dihafal, nah, dihafal. Antum menghafal kitab yang bukan Quran dengan menghafal ayat Quran lebih cepat banyak menghafal Al-Quran. Allah takdirkan seperti itu. Silakan antum buktikan. Yang biasa menghafal hadis dan menghafal Quran, mana yang lebih cepat? Tetap lebih cepat menghafal Quran. Ya. Ini Allah mudahkan seperti itu. Ya. Kemudian dalam surat ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaikum mubarakun yadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Kitabun anzalnahu, kitab wa hadzal Quran adalah kitab. Kitab yang telah kami turunkannya kepada Muhammad Mubarak yang diberkahi. Yadabbaru ayati, supaya mereka mempelajari ayat-ayatnya, mendalami ayat-ayatnya. Walitadzakkarul albab, dan supaya orang yang berakal mau ingat, mempelajarinya, mau mengambil pelajaran terhadapnya. Ya. Imam Mujahid dalam tafsir ayat di atas di antara menjelaskan, yakni hawanna qira'atahu. Kami Allah telah memudahkan kepada Al-Quran itu untuk dibaca. Memudahkan apa? Bacaannya. Jadi bacaan Quran itu lebih mudah. Ya, bisa antum yang pernah ngajar ngaji kepada anak-anak, atau antum sendiri pernah belajar membaca Al-Quran. Ya. Ketika membaca Quran dengan membaca kitab tulisan-tulisnya ada kitab yang lain, beda. Lebih cepat membaca Al-Quran. Dia hafal juga lebih cepat membaca Al-Quran. Ya. Menghafal Quran. Ini Allah takdirkan seperti itu. Wa qala Sudi, Imam Sudi menyatakan, yasarna tilawatahu 'alal ansun. Kami Allah mudahkan untuk membacanya itu 'ala al-ansun, pada setiap lisan, maksudnya para ahli bahasa manapun. Ya. Quran itu akan lebih mudah dibaca. Ternyata Quran orang Jawa bisa baca, ya, orang Amerika bisa baca, yang Muslim-Muslim tentunya, ya. Orang, ya, kalau mereka betul-betul belajar betul, ya akan fasih. Tapi kadang-kadang memang ada belajarnya yang cuma setengah-setengah, yang ngajar juga bukan ahlinya, ya. Kadang-kadang kelihatan, oh dia orang Sunda, kalau ain a, kalau orang Jawa itu ketika menyebut ain jadi apa? Nga, nga, nga. Alhamdulillah alamin. Wah, ke Jawa itu kan. Kalau orang Sunda alhamdulillah alamin, alamin. Wah, ke Sunda atau Betawi itu kan. Ya. Tapi kalau betul-betul belajar mendalam semua akan fasih. Ini Quran. Sebab tafsirnya adalah walaqad yasarna al-Quran, maknanya ay yasarna tilawatahu 'alal alsun. Kami mudahkan lu membacanya 'alal alsun, pada lisan siapapun. Ya, orang manapun. Ya, Allah tafsirkan seperti itu. Imam Nabas lagi mengatakan, "Laula annallaha yassarahu 'ala lisanil adamiyyin masata'a ahad min al-khalqi ay yatakallam bi kalamillah." Dalam tafsir Imam Nukasir, ucapan Imam Ibn Abbas dikutip, "Laula annallaha yassarahu 'ala 'ala lisanil adamiyyin." Kalau seandainya Allah tidaklah memudahkan, seandainya Allah tidaklah memberikan kemudahan ala lisanil adamiyin kepada lisan-lisan Bani Adam, jadi tidak hanya orang Arab saja, seluruh Bani Adam, ya, bangsa manapun, kalau Allah tidak memberikan kemudahan kepada mereka untuk bisa baca Quran, mastata'a ahadun minal khalqi, pasti tidak ada seorang pun yang mampu, ya, yang mampu ayatakallam bikalamillah, untuk berbicara dengan bahasa Al-Quran ini, bahasa Al-Quran ini, tidak akan mampu membacanya, tidak akan mampu berbahasa dan bahasa Al-Quran, tidak ada yang mampu. Tapi Allah mudahkan kepada semua Bani Adam untuk bisa membaca Al-Quran, tentunya bagi siapa saja yang memang mau belajar Al-Quran. Ya, jadi sebenarnya ya tidak ada alasan kalau udah tua sulit belajar, lidahnya udah kelu atau yang lain, ya tidak adalah seperti itu. Sebab Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan seperti itu. Ya cuma memang beda. Belajar dari anak-anak dengan belajar sejak tua itu beda. Tapi tetap kalau betul-betul tekun ya tetap akan mampu. Ya, dan terbukti banyak orang yang kemudian bisa membaca Quran dengan baik setelah dia sungguh-sungguh belajar. Walaupun belajarnya mulai dari tua. Ya. Ini diantaranya. Di antara kehusan Al-Quran Karim masih belum selesai. Jadi pada malam ini tambah 3 poin ya. Nah, tetapi yang terakhir belum selesai, tinggal sedikit. Jadi poin yang pertama tadi, yang kelima adalah bahwa Quran ya, punya kemujizatan yang amat banyak dan besar, yang tidak ada satupun yang mampu mengalahkannya. Kemudian yang keenam, bahwasanya Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Quran itu tibyan likulli syai', Quran penjelas segala sesuatu. Jadi penjelasan lebih lengkap dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, Allah Azza wa Jalla telah memudahkan kepada Bani Adam untuk mereka bisa membaca dan mempelajari Al-Quran dengan mudah. Dengan mudah. Itu saja yang kita sampaikan pada kesempatan di malam ini. Mudah-mudahan dapat diambil faedah dan kita termasuk Allah yang Allah takdirkan punya kemampuan untuk mendalami Al-Qur'an Al-Karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.